Pembahasan pada pagi hari ini adalah melanjutkan praktek wakaf. Ya. Silakan dibuka halaman 25-26. Ya. Praktek wakaf pada kalimat yang diakhiri huruf musyaddadah, huruf bertasydid. Ya. Wakaf pada huruf yang bertasydid. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita mempraktikkan waqaf pada huruf-huruf qalqalah yang bertasydid, ya, ba, jim, qaf, dal, ya. Yang mana tasydid pada saat kita mewaqafkannya masih tetap bisa ditampakkan, ya. Di mana qalqalah pada huruf-huruf ini, ya, terasa tertunda, ya, terasa tertunda. Ya, ini yang menunjukkan tasydidnya, ya, membedakan apa huruf tersebut ketika tidak bertasydid. Ya, ya. Misalkan surat Al-Masad, ya, surat Tabbat Yada Abi Lahab. Ya. Antara ayat pertama dan kedua, ya, waqaf pada ayat pertama dan kedua tampak beda. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, qalqalahnya tertunda. Namun pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung. Yang pertama apa? Watab. Yang kedua wama kasab. Langsung watab, ya, tertunda, ya. Sehingga dengan penundaan qalqalah ini sudah cukup membedakan dari huruf ba yang hanya sukun tidak bertasydid. Ini tidak perlu kita menaikkan nada, ya, tidak perlu kita menaikkan nada. Nah, sekarang kita akan beralih pada halaman 26, waqaf pada selain huruf qalqalah yang juga bertasydid, ya, wawu bertasydid, ya, ra, sin, musyaddadah, lam. Nah, telah kita sebutkan bahwa huruf yang bertasydid itu, ya, adalah ibarat dari dua huruf yang sukun lalu berharokat, ya, wawu bertasydid sama saja dengan dua wawu, ya, wawu sukun lalu wawu berharokat. Aduwun, ya, tergambar dalam benak kita ada dua huruf wawu. Wawu yang pertama apa? Sukun. Yang kedua berharokat dhammah tanwin. Aduwun, ya. Taib. Nah, sekarang bagaimana saat kita waqafkan pada kata aduwun, ya. Baik. Ternyata, ya, dalam prakteknya, ya, saat kita waqafkan, ya, bayangan tadi tidak bisa diwujudkan, ya. Ya, tidak bisa diwujudkan. Ya, ini tidak bisa kita tampakkan wawu di ujung bacaan kita itu sebagai huruf yang bertasydid, ya. Ada wawu sukun lalu ada lagi wawu yang kedua sukun lagi. Bagaimana menampakkannya, ya? Apakah semakin panjang suara atau aliran huruf wawu adu untuk menampakkan dua wawu? Nah, ternyata tidak, ya. Jadi untuk yang selain huruf qalqalah, baik, hurufnya hanya satu yang kita baca, wawu sukun. Satu wawu sukun. Tidak bisa kita menampakkan wawu itu sebagai dua huruf, ya. Wawu sukun dan wawu yang sukun kedua, tidak. Tidak bisa. Misalkan dengan cara memanjangkan adu, tidak bisa, ya. Jadi dalam prakteknya, ya, wawu hanya satu yang terbaca, itu wawu sukun. Lalu bagaimana untuk menampakkan aslinya, bahwa dia pada asalnya adalah huruf wawu yang bertasydid. Maka adalah dengan cara memberikan 6 pembeda berupa nabr, ya. Nabr yaitu apa? Ini naiknya suara, intonasi, aduw, ya. Aduw. Penekanan yang lebih, ya, ini menunjukkan aslinya, ya. Baik, barakallahu. Hanya itu yang bisa kita tempuh, ya, untuk menunjukkan tasydidnya, ya. Baik. Barakallahu fik. Wa hum lakum aduw. Ya. Dalnya dhamma aduw, aduw, ya. Lalu wawunya betul-betul yakni bertumpu suaranya pada bibir. Bukan wawu maddiyah adu, ya, tapi aduw, ya. Barakallahu. Ba'dhukum li ba'dhin adu. Yanzuruna min tarfin khafi. Ya. Ma lahum min dunihi min wali. Ya, kalau yang kita baca adalah wawu dan ya, ya, bertasydid, ini masih apa namanya, mudah untuk terbedakan dari wawu dan ya yang sekedar sukun saja. Ya. Kalau tidak ada tasydid, tentu akan berubah menjadi huruf mad, adu, ya. Baik, khafi, hurufnya huruf dari dalam, ya. Wali, ya. Baik, kalau ini kita baca betul-betul dari bibir atau lidah, ya. Wali, ya. Khafi, ya. Andai kata tanpa suara yang naik pun masih nampak juga wali, ya. Karena betul-betul yang bertumpu adalah lidah. Wali, ya. Khafi, ya. Barakallah. Berikutnya waqaf ada ra' bertasydid. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Al-mafar. Ya, naikkan. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس ya, tidak bisa kita menempuh cara apa? Memanjangkan suara sin minal mas, ya, untuk menambahkan tasydidnya atau sin yang dua, tidak, ya, hanya ya kita naikkan nadanya atau intonasi, ya, ada penekanan pada huruf sin. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ Berikutnya halaman 27. Halaman ini khusus mempraktikkan waqaf pada huruf nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Nah, ini mirip dengan huruf qalqalah, yaitu tidak dibutuhkan naber atau tekanan, karena bisa menampakkan ya tasydidnya dengan memanjangkan gunnah ya. Untuk nun dan mim bisa dipanjangkan suara atau aliran hurufnya ya. Ini sudah menunjukkan keaslian ya, ketika dia wasol, bahwa ada tasydid di atas huruf nun atau mim ya. Contohnya Allahu a'lamu biimanihin, Allahu a'lamu biimanihin ya. Panjang. Seberapa panjangnya? Ya sepanjang ketika dia wasol biimanihinna ya, tinggal dibuang fathahnya biimanihin ya, kurang lebih seukuran ketika dia wasol ya. Fa'atuhunna ujurahun, fa'atuhunna ujurahun وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ Praktekkan dulu. Fadhal, halaman 26. Halaman 26 dibaca lagi. Wa hum lakum adu, ba'dukum li ba'din adu. Ya, Hasan. Baris berikutnya, yang dhuruna. Yanduruna min tarfi khafi. Khafi. Asyik. Ulang Ustaz. Ya, ulang. Yanduruna min tarfi khafi. Tasydidnya di ya, bukan di fa. Khafi. Khafi. Ya. Fa-nya tidak bertasydid. Yanduruna min tarfi khafi. Belum. Yang duruna min tarafi khaffi. Ya-nya. Ya-nya. Yang duruna min tarafi khaffi. Ya. Ma lahum min dunihi min waliyyi. Waliyyi. Min waliyyi. Ma lahum min dunihi min waliyyi. Baik. Cukup. Berikutnya. Yaqulu. Yang yaqulu. Ya, baris kelima. Yaqulul insan. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Ainal mafar. Naikkan. Ainal mafar. Al mafar. Naikkan. Al mafar. Baik. Bawahnya. Yatahabbatu husyaitanu minal mas. Lagi. Yatahabbatu hus. Yatahabbatu husyaitanu minal mas. Baik. Jazakallahu khairan. Bawahnya. Fasakhallahum thumma tawalla illa dhal. Ulangi. Diperhatikan lagi harokat-harokat panjang pendek. Fasakha. Fasakha. Fasaqalahuma thumma tawalla illa dhul. Wadahnya kasrah. Ilawil. Nah, dikasrah. Ilawil. Naikkan. Fasaqalahuma thumma tawalla illa dhul. Baik. Bawahnya. Fala taqul lahuma uf. Bukan panjang uf, langsung ke fa ditekan. Uf. Fala taqul lahuma uf. Jangan panjang. Uf. Ya, tidak panjang u-nya. Langsung ke fa ditekan. Coba dulu. Uf gitu. Uf. Fala taqul lahuma uf. Ayo, ahsan. Jazakallah khair. Nah, sekarang halaman 27. Nah, kalau ini agak mudah, lebih mudah ya ini. Tinggal memanjangkan saja. Modal. Allahu a'lamu bi imanihin. Ulangi, haknya tidak panjang. Allahu a'lam. Langsung ke hamzah. Allahu a'lam. Kenapa panjang? Kenapa haknya panjang? Allahu a'lamu Allahu a'lamu bi imanihin. Ayo. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'a panjang, tu-nya panjang. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun. Baik. Wala tudharruhunna wala tudharruhunna litudayyiqu alaihin. Naam. Jazakallah khairan. Cukup. Adhan. Bawahnya fa'anfiqu. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا جزاك الله خير. حضر بواحنا. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنس إنس قبلهم ولا جان. Ya, panjang dulu 6 harokat. Jan. Ya, ulangi. Lam yatmithun insun qablahum wala jan. Baik. Bawahnya fastajabna. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Punya pendek. Wa najjaynahu minal gham. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa najjaynahu. Punya panjang. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Baik, jazakallah. Wa qutalta nafsan fa najjaynaka minal gham. Wad'ahum fiha subhanaka lahum. Nak ulangi. Yang terakhir ulangi. Da'wahum fiha subhanakallahum. Ini termasuk lafzul jalalah. Jadi lamnya tebal. Subhanakallahum. Allahumma. Lamnya tebal. La. Bukan Allahumma tapi Allahumma. Da'wahum fiha subhanakallahum. Baik. Jadi lafaz Allahumma termasuk, ya, kita baca dengan menerapkan kaidah, ya, tebal tipis pada lafaz Allah. Di sini sebelum lafaz Allahumma ada fathah, jadi dibaca tebal subhanakallahumma, bukan subhanakallahumma. Ya, dibaca tebal subhanakallahumma. Baik. Kita ulangi dari baris ketiga. Fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Lam yatamithhunna insun qablahum wa la jan. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Ya. Jadi bukan panjang ghainnya, yang panjang suara gunnahnya al-gham, ya. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ jazakumullah khairan. Nah, berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah, ya, waqaf pada 6 huruf-huruf yang sebelumnya ada huruf lain yang disukun dan bukan dari huruf lin atau bukan pula dari huruf mad, ya. Misalkan kalimat kalmuhli, ya. Tentu kalau kita waqafkan lamnya disukun. Ya, sebelum lam ini ada hak sukun, ya, berarti terjadi pertemuan dua huruf sukun, ya, hak sukun, lam sukun, ya. Taib. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita suarakan kedua huruf, ya, baik huruf terakhir ataupun huruf-huruf yang sebelumnya, dan kita berupaya untuk menerapkan, ya, sifat-sifat dari masing-masing huruf, ya, mana yang mengalir, mana yang syiddah, mana yang qalqalah, ya, kita berikan. Nah, dan mungkin bisa kita bandingkan, ya, dengan bacaan ketika diwasolkan, ya, kurang lebih bacaan waqafnya hampir mirip dengan ketika di wasolkan, ya, hanya mengganti yang harokat itu sukun, ya. Contohnya kalmuhli, coba baca kalmuhli, ya, kata yang terakhir, ya, kalmuhli. Kalmuhli ini namanya bacaan wasol, ya. Bagaimana huruf hak sukun mengalir, kan, kalmuhli, coba kalmuhli, ya. Maka saat waqaf, ya, kita berusaha mengalirkan suara hak sukun. Kalmuhl. Ya. Jadi suara itu agak, ya, yang ditampak, ya. Tidak langsung berpindah ke lam dengan mengkolkolah misalkan kalmuhl. Ya, enggak. Ya, haknya, hak sukunnya dialirkan dulu, disuarakan sebagai hak sukun dulu. Kalmuhl. Ya. Ayo. يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل. Ya, Walaupun nanti sebelum pindah ke lam ada sedikit suara mirip-mirip qalqalah, tapi ya setelah mengalirkan suara dulu, ya dialirkan dulu suaranya, jangan langsung mantul. Kalmuhl, enggak. Kalmuhl, kalmuhl, ya alirkan dulu sebagai apa? Yani hak bagi huruf ha. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. الفصل الفصل الفصل يا ختامه مسك يا bukan misk ya tapi sinnya dialirkan misk ya alirkan dulu. Ini kita bisa membandingkan dengan kondisi saat kita wasolkan. Miskun, ya, misk, ya, kurang lebih begitu. Ba'dukum min ba'd. Jadi tidak benar kalau dibaca hanya huruf yang sukun. Ya, misalkan khitamuhu mis, kafnya tidak kedengaran. Atau ba'dukum min ba'd. Potnya hanya menempelkan lidah ba'u. Enggak, suarakan ba'u. Ya, disuarakan. Baik. Atau bahkan huruf yang sebelum terakhirnya hilang. Ba'dukum mim ba'u. Ba'u. Ainnya mana? Ba'u. Ain dulu baru pot. Ya. Baik. Innahu laqawlun fasl. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ نصر الله والفتح نصر الله والفتح نصر الله والفتح نصر الله والفتح في العلم والجسم في العلم والجسم وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر يا حروف تاء حروف apa شده وات يا ada hembusan nafas langsung والوتر يا ya. Kemudian nyambung ke ra, ya. Nyambung ke ra, ya. Kalau ini mungkin ada kemiripan dengan qalqalah, ya. Ada kemiripan dengan qalqalah. Yakni apa? Tidak langsung lepas, ya. Tidak terus bertahan di pangkal lidah, wat, tapi langsung dilepaskan. Nah, saat proses lepas ini sebenarnya yang keluar hanya nafas, ya. Tapi untuk nyambung ke ra langsung biasanya ada sedikit disertai suara wal wajr, ya ada t-nya, ya untuk murni nafas ya tentu akan sulit, ya. Taib wasyaf'i wal wajr, ya. Kecuali kalau yang setelah huruf ta adalah huruf hams karena klop dengan sifat hams pada ta, misalkan fath, ya ya wal fath ini bisa wal fath, ya hanya keluar nafas lalu ke huruf ha yang bersifat apa? hamas. Nah, tapi kalau ini agak sulit. Bisa ya ini apa? Kita katakan mirip dengan suara qalqalah. Nah. Wallaili idza yassur. Wallaili idza yassur. Baik, halaman berikutnya. Di sini ini masih sama, kelanjutan dari bab ini. Ya, waqaf pada huruf yang sebelum huruf terakhirnya ada sukun. Dan yang disukun bukan mad, bukan pula huruf lin. Ya. Baik. Hanya saja di halaman ini ya ada kekhususan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kita pilihkan contoh-contoh yang melibatkan huruf qalqalah. Ya, huruf apa? Qalqalah. Baik huruf qalqalah itu adalah huruf terakhirnya, ya, atau yang sebelum terakhir, atau bahkan keduanya adalah huruf qalqalah. Ya. Menurut antum ini lebih mudah dari yang sebelumnya atau sebaliknya? Nah, ini lebih mudah ini. Ya. Kalau salah satu adalah huruf qalqalah, ya, maka apa? Akan lebih mudah terbaca. Ya. Kenapa demikian? Karena huruf qalqalah atau suara qalqalah itu bisa kita katakan mirip dengan suara harokat. Ya. Bunyi qalqalah mirip dengan suara harokat. Jadi ya seperti halnya kita membaca satu sukun saja, yang satu mirip harokat. Ya. Nah, itu. Kalau yang tadi sebelumnya apa? Ya betul-betul sukun, dua-duanya sukun. Ya, dua-duanya sukun dan kita ya dituntut untuk mengucapkan keduanya dalam kondisi sukun. Ya. Sementara tidak ada sifat qalqalah yang dimiliki oleh salah satu dari huruf-huruf itu. Ya. Jadi murni sukun. Kalau yang ini ya sukun, tapi sukunnya berqalqalah. Sementara qalqalah itu mirip dengan harakah. Jadi bisa kita katakan mengucapkan kalimat ini al-qadr semudah mengucapkan kalimat qadar. Ya. Makanya kalau kita mengucapkan Lailatul Qadar kan mudahnya kan Lailatul Qadar. Ya. Ya, karena memang semudah melafadzkan itu al-qadr, qadar, qadr, qadar. Ya, begitu. Fajr, fajar. Ya. Baik. Mari kita baca halaman 29. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disuarakan dua-duanya, dalnya roknya, ya. Bukan qad saja, tapi al-qadr, ya, roknya juga kedengaran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. وأسلنا له عين القطر ya, roknya boleh tipis boleh tebal. Kalau yang tadi al-qadr tebal, al-fajr tebal, al-qitr tipis boleh tebal boleh. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. وَهْبِ. Ya, perhatikan bedanya dengan tiga contoh yang sebelumnya. Huruf yang qalqalah adalah yang sebelum terakhir. Kalau yang ini huruf qalqalahnya yang di ujung. Ya. Taib, jangan salah menempatkan. Yang di kolkola adalah huruf terakhirnya. Ya. Minarrahb. Bukan rahb. Ya. Minarrahb. Tinggal mengganti kasrah jadi qalqalah. Rahbi jadi rahbe. Ya, rahbi jadi rahbe. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Bukan qist, qist. Sinnya tetap mengalir saja. Qist, baru to-nya yang memantul. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ ya, بَعْدِ jangan sampai بَعْد ya, dalnya rupa di kol-kolah malah بَعْدِ ya. بَعْدِ baik barakallahu fiik. Nah, dua contoh terakhir melibatkan ya, huruf-huruf qalqalah, baik yang terakhir atau ujung kalimah dan yang sebelumnya, ba dan dal. Ya. Nah, ini ya keduanya di qalqalah. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. العبد يا. الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والعبد بالعبد. طيب جزاكم الله خيرا. تفضل كليران سابا. Inna anzalnahu fi lailatul qadr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya halaman 28 dulu. Halaman 28 yauma takunus sama. Yaumatakunus samau kalmuhl. Yeah. Watakunul jibalu kalngihn. Ai. Ngihn. Ain. Ai, bukan ngi, ai. Ngi. Watakunu. Watakunul jibalu kalngihn. Ai, Hasan. Fadal. Baris kedua dan ketiga. Watakunu. Watakunul jibalu kal'in. Haknya mana? Ain. Ain. Ya. Watakunul jibalu kal'in. Wama adraka ma yaumul fas. Sad. Al-fasl. Tepal. Al-fasl. Ya. Wa ma adraka ma yaumul fas. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya. Cukup satu baris ya. Cukup satu baris. Fadal. Baris keempat. Ya. Khitabuhu misk. Gimana? Misk. Misk. Ya. Kafnya hanya hembusan nafas dari makhrajnya. Misk. Khitabuhu misk. Ya. Ba'dukum bi ba'd. Ba'dukum min ba'd. Ba'dukum min ba'd. Baik, ahsant. Cukup. Inna إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Ulangi. Innahu. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Bil hazl. Bil hazl. Ayo. Jazakallahu khair. Cukup. Saffati wa yaqbil. Saffati wa yaqbil. Saffati wa yaqbil. Naam. Nasrullahi wal fath. Wal fath. Wal fath. Hanya kurang jelas. Fath. Nasrullahi wal fath. Baik. Jazakallahu khair. Hasan. Bil ilmi wal jism wal laylin ashr walayalin walayalin ashr. Ayo Hasan. Wasyafi wal watr wal layli idha yasr. Naam. Ulang lagi. Perjelas ra'nya. Wasyafi wal watr. Wasyafi wal watr wal layli idha yasr. Yasr. Yasr. Ayo. Ya Allah. Naam, hadal. Inna anzalna halaman 29. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, bawahnya salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam, hasan. Adal, bawahnya. Wa asalna lahu ngainal kitar. Ayo. Terus. Wallum. Fat. Wat hum ilaika. Wallum. Ya, agak sulit ini. Wallum. Wat, mim, dan mim. Wallum. Wat mum ilaika janahaka minar rahb. Bukan rahb. Minar rahb. Minal roh. Baknya dipantulkan. Yang asalnya bi jadi be. Minal roh be. Minal roh. Ayo, Hasan. Hadal, berikutnya. Qul amarabbi bil qist. Ulangi. Qul amarabbi bil qist. Soalnya dua. Amara rabbi. Qul amarabbi bil qist. Ulangi. Bukan amama. Amararo. Qul amara rabbi bil qist. Ahsan. Terus. Lillah. Baik. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. De. Mana kol-kolanya? Ba'd. Ba'd. Lillahi al-amru min ba'dlu. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Baik. Min ba'd. Ahsan. Nah. Adal. Thank you. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Al-khurru bil-khurri wal-'abdu bil-'abd. Baik, 'abd. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, dengan demikian selesai praktek mewaqafkan bacaan ya. Jadi di sini memang sengaja kita kita contohkan ya banyak keadaan bagaimana kalau sukun ya, bagaimana kalau sebelumnya ada huruf mad, huruf lin ya, bagaimana kalau fathatain ya bertasydid, atau huruf yang sebelumnya ada sukun ya. Baik, supaya kita ya bisa mempraktikkan dengan benar. Baik. Nah, berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran setelah waqaf adalah tentang saktah ya, tentang apa? Saktah ya. Di secara istilah saktah adalah berhenti sesaat ya. Kalau secara bahasa kan diam ya. Secara istilah atau menurut para ahli tajwid dan qiraah, saktah maksudnya adalah berhenti sesaat tanpa mengambil nafas ya. Taib. Di manakah kita mensaktah atau di mana saja saktah ini kita praktekkan ya? Ada 6 tempat ya, menurut riwayat Hafs ya dari Asim. Adapun riwayat-riwayat yang lainnya ya, maka diperlukan apa pembahasan khusus ya. Ya mungkin berbeda dengan letak-letak saktah ya pada riwayat yang kita praktekkan. Ya, kita khusus untuk kita khususkan di sini adalah saktah pada riwayat Hafs. 6. Dari 6 tempat saktah itu 4 di antaranya adalah apa? Wajib ya. Wajib disaktah. Baik. Tapi ini wajib juga menurut istilah ahli qiraah ya, bukan wajib menurut istilah syar'i ya. Baik. Dan 2 yang lainnya sifatnya boleh-boleh saja. Tidak saktah pun tidak mengapa ya. Nah, di sini kita urutkan 1 2 3 4 adalah tempat-tempat saktah yang wajib ya. 5 dan 6 ini yang sifatnya tidak wajib. Diperbolehkan untuk tidak dipraktekkan saktah itu. Nah. Baik. Kita baca yang pertama adalah pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 ya. Nama suratnya ada di bawah ya, nomor ayatnya ya, di setiap ayatnya kita tambahkan di situ atau kita lengkapi dengan nomor ayat. 6. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Apa saktah di sini wajib atau tidak? Wajib. Ya. Maksudnya jangan lanjut kecuali harus dipraktekkan saktahnya. Ya. Jangan lanjut, misalkan kalla bal rana. Ya. Kalau lanjut dengan tanpa saktah, apa konsekuensinya? Ya harus dipraktekkan, diterapkan hukumnya. Lam sukun ketemu ro, apa hukumnya? Itu om. Ya. Kalla barrona, itu kelazimannya. Karena dalam riwayat Hafs, lam sukun ketemu ro harus di itu om. Misalkan kul robbi, kul robbi. Ya. Nah, memang di sini Hafs tidak membaca dengan itu om. Dibaca oleh beliau dengan idhar, tapi idhar yang diselingi saktah ya, idhar yang diselingi saktah, bukan sekedar idhar saja ya. Kalau sekedar idhar tentu akan menyelisihi apa madhabnya sendiri. Kalla bal rana ya, akan berat ya. Jadi dibaca dengan idhar diselingi sakta. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ya tadi sesaat saja. Bal rana yang kadar saat yang pendek itu memang secara apa namanya kebiasaan tidak cukup untuk seorang mengambil nafas. Kalla bal rana, ya, jangan lama-lama. Baik, sesaat saja. Wajib sakta. Tapi pertanyaan berikutnya, boleh wakaf tidak? Kan wajib, wajib sakta. Boleh wakaf tidak? Apa jawabannya? Boleh wakaf tidak? Ya kalau darurat ya tidak apa-apa. Kalla bal boleh wakaf, tapi harus diulang lagi dari awal. Kalla bal rana ala qulubihim, karena wakaf pada bal ya tentu belum tersusun kalimat yang sempurna. Yang kedua, pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Ayat 26 dulu kita baca. Kalla idza balaghatit taraqi. Ya. Huruf ya-nya kita baca dari suara dalam atau suara lidah? Taraqi, suara rongga dalam atau suara lidah? Ya. Dalam ya. Bukan lidah, bukan taraqi, bukan. Nah, dia langsung berubah menjadi huruf mad. Ya. Menjadi huruf mad yang keluaran dari dalam, ya. Kalla idza balaghatit taraqi. Wa qila man raqa. Ya. Ini juga tempat yang mana diwajibkan saktah bagi yang mempraktikkan riwayat hafiz, ya. Wajib saktah, tidak boleh diwasolkan begitu saja, ya. Taib. Seperti wa qila man raqa, ya. Tentu kalau seperti ini, ya, menyelisih madhabnya. Apa madhabnya hafiz? Nun sukun ketemu ra idgham, ya. Kalau mewasol tanpa saktah mestinya wa qila marraqa, tapi tidak seperti itu. Hafiz membaca dengan idhar, idhar yang diselingi saktah. Wa qila man raqa. Ya. Boleh waqaf? Boleh, tapi harus mengulang dari waqila. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Baik. Di sini juga ada tanda saktah. Ada juga tanda waqaf, ya. Jadi boleh waqaf di sini, bahkan menurut yang dimaksud oleh para ilmu, para apa, ilmuwan atau para ahli tajwid, waqaf qila adalah apa? Al-waqfu aula, ya. Waqaf di sini lebih lebih utama, ya. Jadi boleh waqaf, ya. Jadi boleh waqaf dan boleh langsung melanjutkan bacaan tanpa mengulang dari kata-kata yang telah dibaca sebelumnya. Ya, langsung marqadina berhenti, ambil nafas, lalu hadza ma wa'adar rahman. Baik. Ya. Terus apa makna sakta di sini? Wajib sakta maknanya kalau mau wasol, ya, harus dipraktekkan saktahnya. Jangan wasol begitu saja tanpa sakta. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Itu contohnya yang kurang tepat. Ya, apalagi kalau apa namanya? Waqafnya di hadza lalu lanjutkan melanjutkannya tanpa mengulang lagi. Ya. Baik. Ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Langsung seperti itu. Ini bisa mengesankan makna yang tidak tepat, ya. Ma di sini apa? Menjadi apa? Bisa menjadi ma nafiyah. Tidaklah Allah menjanjikan sesuatu. Allah yang Maha Rahman, tidak pula para rasul itu jujur dalam ucapannya, ya. Ma di sini bisa berubah menjadi apa? Ma nafiyah. Padahal ma-nya di sini ma mausulah. Hadza alladzi wa'adar rahman. Ini adalah yang Allah Ta'ala janjikan, dan inilah, ya, apa yang menunjukkan tentang kejujuran dan kebenaran berita para utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, saya dipahami, ya. Itu tadi surat Yasin. Yang keempat adalah surat Al-Kahf, ya, Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ada tanda sakta dan tepat di atas atau di akhir ayat, ya. Tentu namanya akhir ayat, ini adalah tempat yang tepat untuk waqaf, ya. Bahkan lebih utama waqaf di sini di setiap akhir ayat, sebagaimana, ya, kebanyakan praktek atau amalia Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, lebih sering untuk mewaqafkan ayat atau mewaqafkan pada setiap akhir ayat. Maka sakta ini berlaku saat kita ingin mewasolkan, ya. Wasol harus dengan selingan sakta dulu, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun. Hadal maja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun. Jadi wajib sakta itu maknanya bukan apa? Bukan harus kalau kita baca ayat pertama harus ditambahkan sedikit dari ayat yang kedua, ya. Karena mungkin ada yang berpahaman seperti itu. Jadi setiap kali baca Al-Kahfi selalu ayat pertama ditambahkan kalimat qayyima, ya, untuk mempraktekkan saktah yang wajib, ya. Bukan, ya. Bukan harus seperti itu. Tidak harus walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Enggak, ya. Waqaf ya waqaf saja di akhir ayat pertama. 'Iwaja, berhenti. Ambil nafas. Qayyiman liyundira ba'san syadida. Ya. Kapan wajib sakta? Kalau mau lanjut, ya. Inginnya lanjut, ya, sampai akhir ayat yang kedua misalkan, ya. Jangan lupa sakta dulu, ya, sakta dulu. Makanya kalau kita melihat pada mushaf, ya, Madinah, ya, iwaja di sini memang tidak diset dengan tanwin, ya. Baik, supaya tidak dibaca iwajang qayyima, ya. Baik. Tanwinnya hilang. Maksudnya supaya jangan dipraktekkan dengan membacanya tanwin lalu menyambung dengan qayyima lalu diikhfakan, tidak. Supaya dibaca dengan waqaf atau dengan sakta. Nah. Barakallahu fiik. Yang kelima dan keenam ini boleh, ya. Enam. Jadi boleh waqaf, ya. Boleh wasol tanpa sakta, boleh wasol dengan sakta. Enam. Itu surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29 serta di akhir surat Al-Anfal ingin disambungkan dengan awal surat Bara'ah, ya, Taubah. Yang kelima, ma aghna 'anni maliyah. هلك عني سلطانيه ya, ini tadi apa? Waqaf, ya. Kalau wasal, wasal berarti ya kita boleh meratakan sakta atau tidak. Kalau tidak, berarti kita mengidghamkan hak ke dalam hak yang berikutnya. Ya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Atau dengan sakta. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Baik. Jadi boleh tiga-tiganya. Kemudian yang keenam juga sama, ya. Boleh kita wakafkan pada akhir surat Al-Anfal, lalu kita memulai dengan ayat pertama surat Al-Baqarah setelah ambil nafas, itu namanya waqaf, ya. Atau dengan wasol, ya. Kalau wasol, ya, sekarang kita praktekkan wasol, ya. Berarti terjadi hukum qalb atau iqlab. Innallaha bikulli syai'in 'alimum bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Inna Allaha bikulli shay'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Atau saktah, ya, contoh saktah. Inna Allaha bikulli shay'in 'alim bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in 'alim bara'atun minallahi wa rasulih. Maka di sini mengharuskan kita mengulang dari awal ayat lagi. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran waqaf dan sekaligus sakta, mengenal sakta dan tempat-tempatnya. Semoga yang kita pelajari memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhalu. Subhanakallah.